Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kembali dimudahkan untuk kita bersama-sama melakukan majelis ilm bermuzakarah beberapa masail ilmiah yang terkait dengan amaliyah kita sehari-hari. Dan kita masih dalam dirasah dan pembahasan mengenai kitab toharah dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin, yang merupakan salah satu karya tulis dari beliau Al-Allamah Fadilatul Syekh Al-Faqih Al-Mufassir Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita telah selesai dari pembahasan mengenai Al-Mashi Alal Khuffain. Maka kita masuk pada bab berikutnya, pada halaman 48 dari kitab kami. Qala babu nawaqidil wudu. Bab yang menerangkan tentang nawaqid, pembatal-pembatal al-wudu. Pembatal-pembatal wudu. Sebuah faedah yang sangat bagus disampaikan oleh beliau Al-Allamah Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan dalam kitab beliau Al-Imdad bi Taisir Syarhizzad. Beliau menyatakan dalam bab ini, qala lamma faragha minal wudu wa ahkamihi nasaba an yuzkara nawaqiduhu li annaka labudda an ta'rifa aidan ma yukhillu bihi intaha qawluhu. Beliau menyatakan lamma faragha, tatkala selesai minal wudu wa ahkamihi, dari pembahasan wudu dan hukum-hukumnya, sifatnya, syarat dan rukunnya. Kemudian nasaba, sangat cocok sekali an yudhkara, untuk disebutkan mengenai pembatal-pembatalnya. Kenapa demikian? Li'annaka labud, dikarenakan engkau harus ta'rif an ta'rifa aidan ma yukhillu bihi, harus mengetahui apa-apa yang menjadikan hilangnya wudu tersebut. Ini merupakan kaidah di antara kaid ahli sunnah wal jamaah yang dibangun di atas asas at-tasfiyah wa tarbiyah atau at-takhliyah wa tahliyah, yakni menggabungkan dalam kehidupan kita adanya tarbiyah pendidikan dan tasfiyah yakni pembersihan, atau takhliyah mengosongkan sesuatu yang tidak baik, takhliyah menghiasi diri dengan hal-hal yang indah. Demikian pula barakallahu fikum, seorang dikala mengetahui tentang ilmu din dari kebaikan-kebaikan, maka hendaknya mengetahui pula tentang hal-hal yang jelek. Bukan berarti dia ingin berbuat jelek. Di mana hal ini telah didahului oleh sahabat barakallahu fikum, oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, di mana diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, beliau menyatakan kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu manusia, yani para sahabat, bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. maka fakuntu as'aluhu anisyar, dan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Kenapa? Makhafatan an yudrikani, dikarenakan aku takut kejelekan akan mendatangiku, atau aku mendapatkan suatu kejelekan namun aku tidak tahu itu kejelekan, menyangka itu kebaikan. Sehingga dari sini, dalam segala hal dari ilmu agama ini, hendaknya seorang pun demikian, mengetahui yang baik, mengetahui tentang tauhid, mempelajari as-sunnah, mempelajari tentang amalan-amalan syariat, maka hendaknya diiringi pula dia mengetahui pembatal-pembatalnya. Mengenal Islam juga mengenal pembatal-pembatal Islam. Mengenal tauhid juga mengenal apa itu syirik untuk dia jauhi. Mengenal sunnah harus dia juga mengenal lawannya, yakni al-bid'ah. Demikian pula mengenal tentang al-ijtima', persatuan di atas al-haq, maka dia pun harus mengetahui tentang hakikat hizbiyah. Bukan dalam rangka untuk dia berbuat jelek, namun dalam rangka menjaga diri dari kejelekan. Sebagaimana diterangkan oleh syair, araftu syarra la li syarr walakin li tatawaqqi, wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqafi. Aku mengenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek, akan tetapi untuk memelihara diri kami dari kejelekan tersebut. Sebab orang yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh pada kejelekan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dalam wudu ini. Sehingga dari sini, setelah kita mengetahui tentang tata cara wudu, di mana kita dituntut untuk wudu seperti wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal tentang syarat, rukun dan juga sunnah-sunnahnya dan kewajibannya. Maka kemudian di sini dikenalkan kepada kita tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu, supaya kita memelihara diri kita dari pembatal tersebut, atau tatkala hal tersebut mengenai kita, kita mengetahui wudu kita telah batal. Barakallahu fikum, sehingga kita memperbaharuinya atau melakukan kembali wudu tersebut. Maka disebutkan oleh beliau bab nawaqidul wudu, bab nawaqid pembatal-pembatal wudu. Dan jazallahu khairan asatudzana, para ustaz-ustaz kita di sini, beliau Al-Ustaz Abul Irbat, setelah menerangkan tentang bagaimana salasatil usul, kemudian kembali melanjutkan tentang nawaqidul Islam, telah dijelaskan, berpindah pada qawaidul arba, kemudian usulus sittah, dan sekarang pada kitabut tauhid. Demikian pula Al-Ustaz Ridwanul Bari hafizahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, dimulai dari babul ikhlas dan seterusnya, yang sekarang pada bab tentang berkaitan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang lainnya, yang ini merupakan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yang hendaknya kita mempelajarinya dan memahami serta mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi itu semua. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan beliau nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Maka pada poin 38, wahia, pembatal wudu yaitu, wahid yang pertama, al-khariju minas sabilaini mutlaqa, yang keluar dari dua jalan secara mutlak. Apa yang dimaui al-khariju minas sabila ini? As-sabil al-kubul wad-dubur, yang dimaui dengan dua jalan, yaitu dari kubul bagian depan dan dubur bagian belakang. Nah, apa yang keluar dari ini membatalkan wudu mutlakon, secara mutlak. Apa maksudnya diterangkan Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah? Yakni sawa'un kanal khariju minhu mu'tadan aw nadira. Yaitu sama saja, apakah yang keluar dari dua jalan tersebut mu'tadan, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, hal yang wajar aw nadiron, atau jarang terjadi. Wasawa'un kana tahiron aw najasan. Sama saja yang keluar itu tahir, sesuatu yang suci atau yang najis. Artinya suci di sini bukan najis. Naam. Fa innahu yang qudul wudu, maka ini membatalkan wudu. Demikian penjelasan beliau dari syarah Taisir Zadil Mustaqnik jilid yang pertama halaman 180. Jadi yang dimaksud dengan mutlaqon di sini yang keluar dari dua jalan kubul dan dubur. Baik yang mu'tadan seperti adanya al-baul, air kencing dari depan, al-mani, ataupun juga barakallahu fikum yang lainnya, gha'id, tinja manusia dari belakang, baik yang di sana dihukumi suci ataupun yang nadir. Yang nadir seperti apa? Adam, darah keluar dari zakar laki-laki, jarang. Nah, atau disebutkan asyar, juga rambut keluar yang kadangkala dialami kaum wanita, bal arih, bahkan yaitu berupa angin dari kubul. Nah, maka ini membatalkan wudu, au al haja, yani al haso, kerikil, batu ginjal keluar. Nah, maka ini membatalkan wudu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini barakallahu fikum, ataupun yang dari belakang, tohiron seperti yakni al-fusa, kentut tidak ada wujudnya mana. Nah, tidak juga dia itu najis. Nah, kain kita walaupun ada baunya tidak dihukumi najis. Nah, namun dia hadas, harus bersuci karena hadas. Nah, ataupun yang najis itu maklum. Nah, seperti tinja, seperti air kencing dan sebagainya. Maka semua ini pendapat yang rajih, yang qudul wudu, membatalkan wudu. Dari poin ini muncul beberapa permasalahan. Naam. Yakni ucapan beliau al khariju minas sabilaini, yang keluar dari dua jalan. Maka sekarang muncul permasalahan. Khurujul baul wal ghaid min ghairi makhrajihima. Muncul permasalahan keluarnya air kencing dan tinja manusia bukan dari jalan tempat keluarnya. Bukan dari jalan tempat keluarnya. Bagaimana itu? Semisal barakallahu fikum, orang mengalami operasi atau apa, kemudian diselang dari hidung atau dari kerongkongannya keluar kotoran. Nah, difahami ini ya. Nah, sekarang keluarnya dari mana? Bukan dari makhrajnya. Nah, nah, ini membatalkan wudu atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Zahabal jumhur ila annal baula wal ghaita yang qidani al wudu in kharaja min ghairi makhrajihima sawa'un kana sabilan mansudaini aw maftuhaini min fawqil mi'dah aw min tahtiha. Jumhur ulama berpendapat bahwasannya air kencing dan ghaid, kotoran manusia, keduanya membatalkan wudu walaupun keluarnya bukan dari tempat makhrajnya. Naam. Sama saja, apakah makhraj tersebut itu keduanya tertutup karena mengalami operasi dan sebagainya, atau terbuka tidak ada kendala. Naam. Sama saja, apakah min fawqil mi'dah, dikeluarkannya dari atas bagian lambung atau dari bawah lambung. Ini kaitannya dengan kesehatan nanti. di mana mereka menyatakan batalnya ini karena keumuman dalil tentang gha'id dan baul membatalkan wudu. Di sana menyelisih hal ini, yakni al-Imam Syafi'i. Beliau berpendapat ila annahu idza kana yakhruju min tahtil mi'dah fa huwa naqid wa in kana min makhrajin fawqil mi'dah fala yanqut. Kata beliau, kalau keluarnya dari bawah lambung, diambilnya dari bawah lambung, maka ini membatalkan wudu. Namun kalau dari atas lambung, maka di sana tidak membatalkan wudu. Ini pendapat beliau. Namun diterangkan para ulama, wala dalila ala hadza tafsil, tidak ada dalil tentang perincian ini di bawah ataupun di atas. Sehingga dengan demikian pendapat yang rajih wallahu a'lamu bissawab adalah ucapan jumhur. Dan ini merupakan tarjihnya beliau al-Imam Syaukani dalam Sailul Jarad. Sailul Jarad yakni pada jilid pertama halaman 93. Na'am barakallahu fikum. Jadi kalau yang keluar dari sabila ini jelas membatalkan wudu. Bagaimana kalau bukan dari jalannya? Tetap membatalkan wudu kalau bentuknya al-baul wal-ghaid. Barakallahu fikum. Karena keumuman dalil tentang hal tersebut. Yang kedua, kata beliau mutlakon, secara mutlak. Yang dimaksud mutlak tadi, sawa'un kana mu'tadan, yang biasa atau nadiron, atau yang sifatnya jarang. Maka di sini muncul permasalahan khurujun nadir minas sabilaini, keluarnya sesuatu yang jarang dari dua jalan. Diterangkan Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni jilid pertama 230. Beliau menyatakan ad-darbu tsani, yakni sisi yang kedua. Kalau yang pertama yang mu'tad, yang kedua yang nadir. An-nadiru, yaitu yang jarang keluarnya dari dua jalan tersebut. Kadam, seperti darah. Wadud, seperti cacing. Ya, keluar cacing. Walhaso, ataupun kerikil, batu-batu. Wasya'ar, dan rambut. Maka, yang demikian kata beliau, fayang kudul wudu aido. Wabihada qolal jumhur. Ini juga membatalkan wudu. Dan dengan ini berkata jumhur ulama. Na'am barakallahu fikum. Ini pendapat jumhur. Kalau di dalam pembahasan ilmu fikih dikatakan jumhur, maknanya ada yang menyelisihi. Siapa yang menyelisihi dalam hal ini? Yani al-Imam Malik rahimahullah. Wa qala Malik lam yujibil wudu min hadza darb. Kata Imam Malik, tidak wajib wudu dalam permasalahan ini. Kenapa? Li'annahu nadir, karena ini adalah sesuatu yang jarang, sehingga dianggap seperti yang keluar dari selain jalan yang qabul atau dubur. Ini beliau berpendapat demikian. Namun yang rajih adalah ucapan jumhur, min annahu yang qudul wudu, bahwasannya itu tetap membatalkan wudu. Kenapa? Karena alasan diantaranya, yang pertama, li'annan nadiro ashbaha al-madhi, dikarenakan yang jarang, yang keluar dari dua jalan ini serupa dengan madhi. Madhi itu keluarnya jarang-jarang. Dan tidak semua orang, ini mesti mengalaminya. Artinya barakallahu fikum, banyak mengalaminya, tidak enam demikian. Ini jarang, karena munculnya ketika muda abah dan juga kusyiddat syahwah. Naam barakallahu fikum. Wali annahu la yakhlu min billatin tata'allaku bihi. Dan juga sisi kedua, dikarenakan tidak lepas hal tersebut dari adanya lekatan yang melekat dengan sesuatu yang keluar tadi, yaitu dari sesuatu yang najis. Sehingga fayang qudul wudu biha, maka batallah wudu dengan sebab keluarnya dari dua jalan tersebut walaupun jarang. Dan ini merupakan tarjih al-allamah Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullah sebagaimana dalam Syarhul Mumti jilid pertama halaman 221. Sehingga dari sini barakallahu fikum kita memahami ucapan di sini al-khariju minas sabilaini mutlaqa, yang keluar dari dua jalan secara mutlak. Dua jalan, kubul dan dubur, mutlakon, sama saja apakah muqtadan yang biasa atau nadir yang sifatnya jarang. Sama saja apakah itu dari dua jalan tersebut, kalau seperti ghaid itu dan baul, atau yang keluar dari selain dua jalan tersebut, bukan pada makhrajnya. Nah, barakallahu fikum. Dan di sana masih banyak permasalahan yang terkait, kita mencukupkan mengambil dua permasalahan ini. Kemudian yang kedua, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala waddamul katsir wa nahwuhu. Darah yang banyak dan yang semisalnya. Pembatal kedua dari pembatal-pembatal wudu disebutkan oleh beliau waddamul katsir, darah yang banyak. Wa nahwuhu dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Sebagian ulama menetapkan ibarah ungkapan tidak langsung dengan dam. Namun al-khariju min baqiyatil badan. Yani dibahasakan oleh mereka yang keluar dari baqiyatil badan, yani dari badan. Min baqiyatil badan yakni in kana baulan aw ghaitan fa innahu yanqudu qaliluhu wa katsiruhu aw katsiran najasan ghairahuma. Naam, yakni al baqiyah, yani al khariju min baqiyatil badan, al kharijun najas min baqiyatil badan. Demikian yang lainnya mengungkapkan dan bahasa yang sesuatu najis yang keluar dari selain badan. Naam, barakallahu fikum. Yang dimaui di sini adalah adam, yaitu semisal darah. Maka di sini, sebelum kita masuk pada khilaf para ulama, kita menukilkan apa yang disampaikan beliau Fadilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah dalam Al-Imdad fi Ta'siriz Zad. Kata beliau, kharijun min baqiyatil badan in kana baulan aw ghaitan fa innahu yanqudu qaliluhu wa katsiruhu. Kata beliau, sesuatu yang keluar dari badan kita kalau bentuknya adalah air kencing atau kotoran tinja, maka ini membatalkan wudu sedikit dan banyaknya. Sudah lewat ini. Aw katsiran najasan, atau sesuatu yang najis yang lainnya. Yang katsiran wa ghairuhuma dan selainnya. Kalau banyak, ini in kana ghairal bauli aw ghaitin. Kalau selain air kencing atau kotoran, maka fa'innahu yanqudul wudu bi syartaini. Maka ini membatalkan wudu dengan dua syarat. Yakni sesuatu selain air kencing dan ghaid keluar dari badan kita, nah, yang dihukumi najis, ini akan membatalkan wudu dengan dua syarat. Keterangan beliau. Syarat pertama an yakunal kharijun najasan, yaitu yang keluar itu merupakan sesuatu yang najis. Kalqai waddam, seperti muntah dan juga darah. Naam. Asyartu tsani an yakuna katsiran. Syarat yang kedua, keluarnya banyak. Naam, ini akan membatalkan wudu menurut pendapat yang beliau pilih. Karena dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Naam, mereka yang menyatakan yang keluar dari selain dari yani badan kita selain air kencing dan ghaid, maka di sana akan membatalkan wudu dengan dua syarat. Yang pertama kalau itu najis. Yang kedua kalau itu banyak. 6. Kita lanjutkan kata beliau, fa in kanal khariju minal badan laisa najasan fa innahu la yanqut. Kalau yang keluar dari badan kita ini bukan sesuatu yang najis, maka itu tidak membatalkan wudu. Seperti apa? Kerik, seperti air liur. Nah, air liur orang miler misalnya ya. Ini enggak membatalkan wudu. Nah, juga apa? Wan nakhamah, seperti nakhamah. Nam, ingus. Nam, seperti ingus. Nam, wal arok, keringat, walaupun mungkin bau ya, namun tidak membatalkan wudu. Nam, orang yang keringatnya banyak menimbulkan bau, apalagi kalau na'udzubillah, atau nam barakallahu fikum, orang yang kadang tidak memperhatikan sunnatul fitrah. Nam, termasuk fitrah manusia, fitrah muslimin adalah nadful ibd, yakni membersihkan bulu-bulu ketiak. Nah, ini termasuk sunnah. Nah, lah ini kadangkala di sini keringatnya banyak menimbulkan bau. Nah, walaupun bau namun tidak membatalkan wudu. Nah, keringatnya ini keluarnya keringat tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena bukan najis. Wa ghairu dzalika. Ini pertama syaratnya najis. Kalau tidak najis maka tidak membatalkan. Wa in kana najasan lakinahu qalil. Yang kedua, syarat kedua harus banyak. Di sana kalau sesuatu yang keluar itu najis namun sedikit, maka fahada layan kudul wudu, maka ini juga tidak membatalkan wudu. Kenapa? Li anal ibrota bil kasir la bil qalil. Dikarenakan yang menjadi patokan kalau banyak, kalau sedikit tidak jadi patokan. Keluar darah. Nah, menurut pendapat yang menyatakan darah itu najis. Nah, keluar darah batal wudunya. Kalau banyak, kalau sedikit tidak membatalkan. Dipahami sampai di sini? Ini penjelasan beliau yang memilih pendapat bahwasannya darah yang keluar itu membatalkan wudu. Di dalam hal ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah darah itu membatalkan wudu atau tidak? Nam, darah membatalkan wudu atau tidak? Di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama. Datang sebuah hadis diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asabahu qai'un aw ri'afun aw qalasun aw madyun falyansarif falyatawaddo thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam. Akhrajahu Ibnu Majah wa da'afahu Ahmad wa ghairuhu. Dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asabahu qai'un, orang yang terkena musibah muntah, ya, orang yang dia itu muntah, auri'af atau mengalami mimisan darah ya, keluar darah, auqalas atau mukuk kumoh gitu ya, au madyun atau terkena keluar madinya, falyan sarif, maka hendaknya dia berpaling dari sholatnya, falyatawaddo, maka berwuduklah, thumma liyabni ala sholati, kemudian dia bangun kembali sholatnya, yakni kalau putusnya di dua rakaat dia teruskan penyempurnaannya, wa huwa fi dzalika la yatakallam, dalam keadaan dia ketika itu tidak berbicara sedikit pun. Hadis ini sekilas menunjukkan bahwasannya qai, muntah, ri'af, mimisan atau yang semisalnya ini membatalkan wudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, namun hadis ini didhaifkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Hadis ini enam dita'ifkan oleh para ulama karena di sana terdapat rawi yang bernama Ismail ibnu Ayyash yang mana beliau dhaif dalam periwayatan dari selain Syamiyyin. Dan ini adalah riwayat yang beliau ambil dari selain ahli Syam. Naam. Ini pembahasan ilmu ilal. Naam. Namun yang jelas hadis ini dihukumi dhaif. Dan sekaligus juga sebagian mengatakan mursal, yakni terputus sanadnya, hilang sahabat. Naam. Tidak disebutkan oleh rawi pada sebagian jalannya. Naam. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya ri'af, mimisan itu membatalkan wudu. Dari hadis ini pula akhirnya sebagian ulama menganggap kalau darah itu membatalkan wudu. Sehingga dari sini, bagaimana kalau seorang keluar darahnya? Itu kalau mimisan. Nah, sekarang muncul permasalahan khurujud dam minal insani bil hijamah awil juruh. Seorang telah berwudu, kemudian berpekam. Pekam, keluar darahnya enggak pekam? Keluar darahnya. Atau juruh terluka keperang dan sebagainya, keluar darah. Batal wudunya atau tidak? Maka barakallahu fikum, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yakni sebagian berpendapat hukmul hijama ka hukmi ri'af wa dam al kharij min ghairi mawadi'il hadas, yaitu hukum berbekam seperti hukum mimisan dan darah yang keluar dari selain hadas. Yaitu apa di sini? Yang berpendapat bahwasanya hal tersebut wal wudu minhu ghairu wajibin fi madhhab Malik wa ahli Madinah wa Syafi'i wa ashabihi wa Abi Tsaur wa ghairihi. Maka dalam hal ini madhab Imam Malik, Ahlul Madinah, Al-Imamu Syafi'i dan Syafi'iyah serta Abu Tsaur serta yang lainnya berpendapat tidak wajib berwudu. Wala yang qudu dzalika indahum taharah. Demikian pula tidak membatalkan taharah. Naam. Ini pendapat pertama. Yakni tidak membatalkan wudu. Dan barakallahu fikum, di sana demikian pula tidak wajib untuk mencuci bekas pekamnya. Naam. Karena nanti yang tidak membatalkan wudu, di sana ada beberapa pendapat. Ada yang menyatakan diperintahkan untuk dicuci bekas pekamannya. Naam. Ada yang mengatakan tidak, namun terkumpul tidak membatalkan wudu. Di sana kemudian yang lainnya berpendapat bahwasannya barakallahu fikum an yatawadda wa yaghsilu atharul mahajim, yakni pendapat Atha dan Hasan serta Qadadah dan ucapan Imam Ahmad Ibn Hanbal, hendaknya orang yang berbekam tadi an yatawadda, untuk berwudu dan mencuci bekas bekamannya. Di mana ini disandarkan pada ucapan Abdullah ibn Umar, namun diriwayatkan oleh Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Naam. Demikian pula ini merupakan pendapatnya Atha, Al-Hasan Al-Basri serta Qatadah, dan ini ucapan Imam Ahmad ibn Hanbal. Mana yang rajih dari hal ini? Dikarenakan dasar pijakan yang menyatakan berwudu itu adalah dhaif, maka yang kuat adalah pendapat yang menyatakan tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang memerintahkan hal tersebut dengan sanad yang sahih lagi sahih. Nah, barakallahu fikum. Datang di sana riwayat namun juga dhaif. Naam, dari Anas bin Malik, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Akhrajahu Daruqutni wa layyanahu. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan salat tanpa berwudu. Naam, dikeluarkan Daruqutni dan beliau menyatakan lemahnya riwayat ini. Naam, barakallahu fikum. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu taala, ini barakallahu fikum, ini terkait dengan darah. Sehingga di sini kita lihat taklik yang dibawakan dalam kitab ini. Pada poin kedua ditulis taklik nomor satu. Qala rajjaha syaikhu anna damma wal qai'a wa nahwahuma la yanqudul wudu qaliluha wala katsiruha. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah merajihkan, menguatkan anna damma sesungguhnya darah, wal qai' dan muntah, dan yang semisal keduanya la yanqudul wudu, tidak membatalkan wudu. Baik sedikit dan tidak pula banyaknya. Sedikit banyak tidak membatalkan wudu. Kenapa? Li'annahu lam yarid dalilun bayyinun 'ala naqdil wudu biha. Dikarenakan tidak datang di sana adanya dalil yang jelas yang menunjukkan atas batalnya wudu dengan sebab hal itu. Wal aslu baqa'ut taharah, dan asal, hukum asal, yakni tetap pada toharoh dia yang telah dia lakukan sebelumnya. Sehingga dari sini poin kedua ini ditulis oleh beliau sekedar menerangkan, dan bukan madhab beliau. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum di sini, sehingga kita mengetahui pembatal wudu yang pertama yang telah dipilih, yakni al-khariju minas sabilaini mutlaqo. Adapun yang kedua, ini adalah pendapat yang dhaif dan yang rajih, darah itu tidak membatalkan wudu, sama saja banyak ataupun sedikit. Dan ini pendapat jumhur ulama dan muhakkikin, termasuk beliau al-imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dua perkara kita ambil dari pembatal-pembatal wudu, insyaallah sisanya kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Dan ini yang mudah kita baca, semoga bermanfaat bagi diri kami dan kaum muslimin secara umum. Ada benarnya datang dari Allah semata kekeliruan dari kami pribadi, maka kami pun beristighfar kepada Allah, kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin.